dia iddah lagi dengan sebab pisah dengan suami yang kedua, tambah berapa? Salah satu kuruh. Ya. Kalau sudah dukhul dengan dia, Allah Ta'ala alam suar. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Kalau mau ini. Nah, berikutnya, kif idza kana al-khatibu kafiran. Kalau seandainya yang mengkhitbah seorang kafir, ya ahlu bid'ah, jahmil, kafir, ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Cuman masalahnya, masyarakat nggak tahu ini orang ini mulhid. Orang ini punya pemikiran wahdatul wujud. Kif? Apa hukumnya? Kata beliau, idza kana al-khatibu kafiran fala aramani min an yakhtuba al-muslim ala khutbati. Enggak apa-apa. Rasulullah tadi bilang apa? Kata Rasulullah, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi wala yakhtub ala khutbati akhi. Jangan menjual atau membeli sesuatu yang telah dibeli dijual saudaranya, dan jangan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah saudaranya. Saudaranya ini muslim, anda pun kafir, la hurmat lah, sorobot aja. Fa illam sorobot suribat. Kalau tidak menyorobot, disorobot duluan. Gak tahu tafsir dari mana. Mahar dari suami yang kedua itu, ya, dalam masa idah dia nikah lagi, miliki si perempuan ini. Kalau dia menikah lagi dalam keadaan gak tahu, gak tahu hukum seperti kebanyakan sekarang ini kan. Ya, amma in kanat alimatan bi annahu la yajuzu laha az-zawaj. Adapun kalau dia tahu tidak bolehnya nikah, ya, sebelum masa habis masa iddah, fal imamil muslimin al-haq bi an yu'tiyah as-sadaq aw yu'diyahu baita amal muslimin bi ta'zir laha. Kata beliau, amma adapun hal yajuzu li jadil alladhi aqada alayhi fi iddati wa lajibu sanikahu minha wa talan yataqaddam li jawaz. Apakah boleh suami yang tadi itu, yang kedua ini, ketika sudah difasakh? Tadi bukan talak, difasakh ya. Kan lupa kalau fasakh iddahnya berapa lama. Untuk nikah lagi dengan dia. Kata beliau, faqad warada nabiyul mu'minin Umar radhiyallahu anhu dengan sayyid yang mursal. Kata beliau, la yatanahaka illa yatanakahani abada, enggak boleh. Sebaik. Oh, enggak. Warada an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an yatanakahani. Kalau Ali bin Abi Thalib pendapatnya boleh. Umar enggak boleh, Ali boleh. Kalau pengarang ini menyatakan cenderung dengan pendapatnya Ali bin Abi Thalib, tapi kalau perbuatan Umar ini untuk membuat jera aja, Ali ta'zir. Tapi kalau saya boleh masuk para satu fasakh, fasakh. Ya, anda lupa kalau kalau fasakh ini bidahnya berapa lama? Ini biasa ada idah, lupa. Kalau fasakh ini seperti kafir, apa namanya, ada orang kafir suami istri, ya, yang satu masuk Islam, langsung fasakh, batal. Gitu loh, yang ini yang kafir masuk Islam, nyambung lagi nanti. Tambah nikah lagi bisa. Nanti di sini ada. Baru kali ini catatan lengkap. Enggak. Sudah betul. Masyaallah. Lanjutkan terus perjuangan. Pelanggar. Nah, alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu an-nazar ila al-makhthubah, dan dibolehkan nazar melihat kepada wanita yang hendak dipinang, khitbah, dan sedang khitbah. Tapi sebelumnya tadi masalah yang sempat saya singgung, mungkin ahsannya saya bacakan fatwanya. Ya, masalah man khutibat falam tusarrih muwafaqatan. Masalah yang perlu mengetahui, masalah tentang seorang wanita yang dikhitbah tapi dia belum menegaskan setuju. Idza taqaddama rajulun li khitbati imra'atin wa lam tubdi lahu muwafaqah wa lam tusarrih lahu bi rafd, digantungnya. Bagaimana ketika seorang laki-laki mengkhitbah seorang wanita tapi si wanita ini tidak menampakkan kesetujuannya dan juga tidak tegas menolak, digantung, tidak ditolak juga tidak diterima. Fahal ghairi an yataqaddam li khidmatiha, apakah boleh teman yang lain maju juga? Diterima belum? Ditolak juga enggak? Bila taqaddam rajulun li khidmati imra'atin fara'aha wa ra'athu falam tarkan ilai wa lam tubdi lahu muwafaqah fa yajuzu li ghairihi an yataqaddam li khidmatiha. Kata beliau, apabila seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan, dia sudah melihatnya dan juga dia sudah melihat dia, laki-laki itu sudah melihat perempuan, perempuan itu sebaliknya telah melihatnya, tetapi perempuan ini belum condong, belum kecondongan, ya, dan juga belum menampakkan kesetujuan, maka boleh bagi ikhwan yang lain untuk maju. Ya. Fala ibratu bi ridhal makhthubah, yang teranggap itu adalah keridhaan si wanita ini. Warukunuha ila khatib, dan yang teranggap adalah kecondongannya dia kepada laki-laki yang mengkhitbahnya. Kalau sudah ridha, sudah sepakat, tidak boleh yang lain masuk. Kalau belum ada keridhaan, belum ada sarahatan yang menerima setuju, masih boleh yang lain masuk. Ini intinya. Ya. Dan dalil diantaranya, dalil adalah kisah Naam Fatiha binti Qais, yang masyhur riwayatnya. Ketika Fatiha binti Qais datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abu Jahm dan Abu Sufyan dan Abu Muawiyah mengkhitbah saya, dua, Abu Jahm dan Abu Muawiyah, dua kan. Kata Rasulullah SAW, aba ama Abu Jahm fala yadh'a sahwan atiqi. Adapun Abu Jahm, dia enggak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya. Buat nafsiran, ada yang menyatakan sering mukul wanita, ada yang menyatakan sering safar. Iya, wa Muawiyah, afwan, bukan Abu Muawiyah, Muawiyah. Adapun Muawiyah, fasa'alu kullama rilah, dia miskin, enggak punya harta. Apa tujuan Rasulullah? Ternyata Rasulullah juga ada yang lain, punya calon yang lain, nambah persaingan. Kata beliau, angkihi Usama bin Zaid, nikahi saja Usama bin Zaid. Kenapa? Untuk menghitbah dua-duanya, ya kan? Karena belum ada persetujuan dari Fatimah binti Qais, maka Rasulullah pun bawa calon baru, seperti itu. Nah, dan diterima Usama bin Zaid oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Padahal Fatimah binti Qais seorang wanita Quraisy. Usama bin Zaid maula. Ya, ingat Zaid? Zaid yang dulu dinamai dengan Zaid bin Muhammad. Ya, seorang budak maula dapat wanita yang demikian mulia. Ah, kata dia enggak ada kufu masalah nasab. Enggak apa-apa wanita Jawa, laki-laki Sunda atau laki-laki Sunda wanitanya Arab, insyaallah enggak masalah. Yang penting at-taqwa. Nah, al-iman ad-din. Kemudian hal yajuzu limra'atin an takhtuba li nafsiha rajulan qad khataba imra'atan ukhra wa raqana ilaiha. Bolehkah seorang wanita memilih mengkhitbah untuk dirinya seorang laki-laki yang telah dipinang atau meminang wanita lain? Yang tadi ditanyakan, cuma tadi kan baru ringkasan. Saya bacakan fatwanya. Kata beliau, ajaba ala dzalik al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini langsung dijawab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, juga masih ketika membahas hadis Rasulullah, la yakhthub ahadukum ala khitbati akhi, jangan seorang kalian mengkhitbahlah wanita yang dikhitbah saudaranya. Kata beliau, wastadalla bihi ala tahrimi khitbatil mar'ah ala khitbati imra'atin ukhra. Berdalil, dijadikan dalil hadis ini juga bahwasanya tidak boleh, haram hukumnya wanita mengkhitbah laki-laki yang sudah dikhitbah, ya ada hubungan khitbah dengan wanita lain. Ilhaqan li hukmin nisa bi hukmi rijal. Bagaimana bentuknya? Laki-laki kan jelas mengkhitbahan. Bagaimana bentuknya seorang wanita itu mengkhitbah laki-laki? Maksudnya kata beliau, wa suratuhu anturaqibu imra'atan fi rajulin wa tad'uhu ila tazwijiha falyujibuha makama taqaddam falyujibu imra'atun. Enggak usah baca ya. Intinya bentuknya seorang perempuan, dia apa namanya, menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki atau mengajak apa namanya, memberikan informasi supaya laki-laki ini senang kepadanya, kemudian akhirnya laki-laki itu juga senang, sudah sepakat. Tiba-tiba ada perempuan lain, bodoh. Ini fitnah ikhwan. Jadi anak kasih tahu bagi para bujangan, sering kali kejadian seperti itu. Ikhwan ini biasanya ketika mau nikah sudah mau hari-hari hak, godaan ada aja muncul. Yang tadinya seperti enggak laku, maaf-maaf aja, ini banyak kejadian. Iya. Tapi ketika sudah, ketika sudah riha, iya, seperti semua itu ingin sama dia semua. Iya, sorry, fitnah itu. Akhirnya, kalau enggak kuat ya enggak jadi. Nanti enggak gitu, akhirnya udah jadi apa namanya, ketua PTN. Hah? Tapi PTN Ikatan Pemuda Telat Nikah. Nah, fitnah. Kemudian datang ketika sudah sepakat dengan wanita ini, dan perempuan lain mencoba untuk menggoda supaya senang kepadanya. Boleh apa enggak? Kata beliau, kalau bentuknya seperti ini, enggak boleh. Ini sama hukumnya dengan la yakhthub ahadukum ala khitbati akhi. Kata beliau, wala yakhfa anna mahalla hadza idza kana al-makhthub azima an la yatazawwaja illa wahidah. Ini tentunya masalah ini, ya, kalau laki-lakinya berazam cuma mau nikah satu. Ini yang dilarang. Fa'amma idza jama'a bainahuma fala tahrim. Adapun kalau dia mau niatan menggabungkan dua-duanya, enggak apa-apa dua-duanya diterima langsung, itu enggak masalah. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Nah, memang masya Allah, bersyukur aja laki-laki. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa yazuzul nawar ila al-maktubah. Berdasarkan beberapa riwayat, di dalam riwayat Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dalam riwayat Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, itu li'ah balaka nafsi, aku datang untuk menghibahkan diriku kepada hibah ini khusus kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada, hibah itu menyerahkan diri untuk dinikahi tanpa mahar. Adapun selain Rasulullah tidak ada, yang ada menawarkan diri. Beda hibah dengan menawarkan diri. Apa? Hibah dengan menawarkan diri. Nah, fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun melihatnya. Fasa'ada nazara ilaiha wa sawwaba thumma tatahara. Rasulullah memandangnya ke atas, kemudian ke bawah, nunduk. Sudah dilihat ternyata gamina. Langsung kemudian setelah itu berdiri seorang sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkan saya dengan dia, yang kemudian suruh nyari mahar. Ya, enggak punya apa-apa. Kata Rasulullah, suruh cari walaupun cincin dari besi juga enggak dapat. Ingat, ini dilihat. Dua juli sebelah sisi dalilannya, Rasulullah melihat. Lihat. Nas. Yang kedua. Kenapa? Jatuh. Nah. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maafkan itu nggak usah. Dalam riwayat Ahmad aja itu kira hampir semana. Dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khathaba ahadukum al-mar'ata." Apabila seseorang kalian mengkhitbah seorang wanita, faqadara an yara minha ba'dha ma yad'uhu ilaiha fayaf'al. Dan dia mampu untuk melihat sebagian dari dirinya yang kira-kira bisa apa namanya membuat dia tertarik, fayaf'al, hendaknya dia lakukan. Dan terlihat yang lain di sini enggak ada. Bahkan Rasulullah menyatakan hikmahnya itu an-nawma adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yu'dama bainakuma. Ya. Nawma bisa menyebabkan apa namanya langgeng atau apa sih maksudnya langgengnya bisa terus pernikahan kedua kalian itu enggak terganggu dengan gangguan yang akan menyebabkan perpisahan. Adapun tentang keifi atau nawar, tata caranya saya pending, nanti aja kalau memang ada yang sudah mau kalian baca sendiri bertanya. Ya. Begitu ya, Hamzah. Nah. Berikutnya. Wala nikaha illa biwaliyin wa syahidain illa an yakuna adilan aw ghayra muslimin wa yajuzu li kulli wahidin min az-zawjayn an yuwakkila li aqdin nikahi wahidan. Kata beliau, wala nikaha, dan tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali. Wali dari pihak perempuan. Wasyahidain, dan dua saksi dalam pernikahan itu. Nah, illa kecuali an yakuna adilan, kecuali tangannya naris. Alhamdulillah. Kecuali adilan, bapaknya dalam keadaan pewalinya ini dan keadaan adilan. Apa? Menggolimi si wanita, enggak mau jadi wali. Pokoknya kalau dengan salafi, enggak boleh. Oh, repot kan? Nangis kayak gimana pun enggak ada, enggak mau. Kalau enggak boleh, mau menikahi. Lihat itu bawaan tuh, di footnote nomor 2 itu, catatan kaki nomor 2. Adalal mar'ah, ay mana'aha minat tazawuzi dulman. Melarang, menahan, mencegah wanita dari menikah dalam keadaan terzalimi. Jadi zalim dia, enggak ada alasan syar'i melarangnya. Ya, kalau larang misalnya dia bapaknya mau, jangan, dia mau, dia masya Allah salafi, cuma akhlaknya jelek, bapak tahu itu, belum masih syar'i. Ya, adapun kalau syar'i namanya adil. Kalau seperti itu kata Rasulullah SAW, ya fa in istajaru fasultan waliyun liman la waliyalah. Kalau perempuan itu apa namanya wali-walinya istajaru, tidak mau mereka menjadi wali dalam keadaan wali menggali perempuan ini, maka sultan adalah wali bagi perempuan tidak punya wali. Au ghaira muslim, atau apa namanya, tidak, bukan muslim walinya, orang tuanya atau saudaranya dalam keadaan kafir, tidak ada, maka sultan juga yang jadi hakim. Maka juga apa namanya, anak dari hasil hubungan zina, tidak ada kan? Siapa wali? Tidak boleh nisab dinasabkan kepada bapaknya. Iya. Nah, masalahnya siapa yang dimaksud dengan wali perempuan dalam nikah? Iya. Yang pertama, di antara dalil tentang masalah wajibnya wali tadi itu ya, dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan di ayat yang ke-21. Terus saya ulang-ulang, Allah berfirman, wa tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi, ini khitabnya kepada kita yang mau menikahi. Nas, laki-laki yang perlu wali. Ya, laki-laki yang perlu wali. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia beriman. Wa la amatu mu'minatun khairum musyrikatin wa la ajabatkum. Wa la tunkihu, dan jangan kalian menikahkan, ini nyatanya kepada wali. Nas diantara dalil wajibnya wali dalam masalah wanita. Dalam ayat lain Rasulullah menyatakan dalam ayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, rawahu Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nikaha illa biwaliyin. Kata Rasulullah, tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali. Kif, wali nikahin nama ustadnya, walinya ada, nikahin ustadnya. Hah? Sama juga lah, la nikaha illa biwaliyin. Siapa itu wali? Kata beliau, hadihi ba'ad waqwadi ahli ilmi fi tahdidil wali. Di antara perkataan Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhallab, kata beliau, wala yahillu lil mar'ati nikah tidak halal bagi seorang wanita untuk menikah. Sayyiban kanat au bikran, apakah dia ini janda ataukah apalagi masih gadis. Illa bi'idni waliha, kecuali dengan izin walinya. Siapa itu? Al-abu, yang pertama bapak. Yang kedua wil ikhwah, saudara, sebapak dari bapak. Awil jid, atau kakek dari bapak juga ya. Awil aman, aman ini paman-paman dari bapak. Awbanil aman, atau anak dari paman pihak bapak. Wain ba'udu, walaupun jauh. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama di antara pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar, kata beliau, al awliya'u fin nikah humul asabah, wali-wali wanita dalam nikah itu adalah al asabah. Asabah itu saudara-saudara dari pihak bapak. Walaysa lil khal wala walidil um wala al ikhwah min al um wala liha ula wilayah, wali-wali itu dari pihak bapak. Maka paman dari pihak ibu, anak seibu, walidullah, anak ibu, anak kandung ibu, tapi beda-beda bapak maksudnya, anak seibu ya, kok anak seibu, saudara seibu, saudara seibu ya, anak ibu. Walil ikhwah bin um, juga tidak, juga saudara-saudara seibu, tidak mengerti mereka, yang jelas saudara-saudara dari pihak ibu tidak berhak menjadi wali wanita. Wali wanita itu adalah pihak asabah dari pihak bapak. Ini juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dalil tentang masalah kewajiban adanya dua saksi dalam nikah. Berdasarkan satu riwayat yang sebagian para ulama, yang saya ingat Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sahih, tapi sebagian lagi menyatakan dhaif, memang khilaf. Jadi hadis tadi itu riwayat Ahmad, jadi Abu Daud, Rasulullah menyatakan la nikaha illa biwariyin, adalah pertambahannya wasyahidain, dan dua saksi. Syalban rahimahullah cenderung menyatakan hadisnya sahih. Nah, kita lanjutkan. Kemudian orang muslim, kalau ini tidak apa namanya, walinya bukan seorang muslim, diterangkan oleh penulis kita Bahkan Munisa, antum lihat nanti di juz yang kelima di halaman yang ke-371. Ya, kata beliau, la yakunul kafiru waliyan fin nikah, seorang yang kafir tidak boleh menjadi wali wanita muslimah ketika menikah. Berdasarkan keumuman ayat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, surat Bara'ah, ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Ya. Wanita-wanita mukminin dan laki-laki mukminin dan wanita mukminat, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, keumuman ayat Allah di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Dan orang-orang kafir itu sebagiannya wali bagi sebagian yang lain. Illa tafalu, illa tafalu, diterangkan Ibnu Katsir rahimahullah, jika kalian tidak berbuat demikian, maksudnya apa? Jika kalian tidak memutuskan hubungan dengan orang kafir, jika kalian tidak menegakkan prinsip al-wala wal-bara, jika kalian tidak tetap berhubungan, mempunyai loyalitas dengan orang-orang kafir, ya kalian masih demikian, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di bumi, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan besar.